pertemuan sebelumnya membahas tentang takbiratul ihram. Bagaimana cara mengangkat yang paling afdal dan meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Lalu membaca doaul iftitah. Setelah itu summa qul, kemudian katakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya membaca ta'awud. Urutannya gini, setelah kita takbir Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram itu tidak langsung membaca doaul iftitah kecuali memberikan jarak minimal ukuran mengucapkan kalimat subhanallah, Allahu Akbar, diam sebentar, ukuran mengucapkan kalimat subhanallah, baru kita baca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai dengan selesai. Setelah selesainya wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, itu tidak langsung membaca ta'awudz, akan tetapi juga memberikan jarak minimal ukuran membaca subhanallah, baru kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini di setiap rakaat. Jadi setiap rakaat imam dan makmum disunahkan membaca ta'awud. Disunahkan membaca ta'awud sirron. Bukan dibaca seperti bismillahnya, tapi dibaca sirron, pelan. Sekiranya hanya dia yang mendengarkan apa yang dia baca daripada ta'awudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah kubrata wa asila, sambil wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, diam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di setiap rakaat. Rakaat pertama, kedua, kalau salatnya dua rakaat. Atau tiga rakaat. Di rakaat pertama, kedua, dan ketiga. Atau kalau empat rakaat, rakaat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Kenapa kok disunahkan membaca ta'awud? Karena di setiap kali kita membaca Al-Quran, disunahkan kita untuk membaca ta'awud. Allah berfirman, jika kamu membaca Al-Quran, fasta'id billah, maka hendaknya kamu meminta perlindungan kepada Allah. Dari apa? Minasyaitonir rajim. Dari syaitan yang terkutuk. Itu perintahnya Allah. Nah, yang akan kita baca itu apa? Apa yang akan kita baca? Surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu dari Al-Quran. Makanya disunahkan memulainya dengan ta'awud membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tapi sirran. Di setiap rakaat. Kemudian tsumma qra' al-Fatihata. Kemudian bacalah Fatihah. Kemudian bacalah Fatihah setelah ta'awud. Setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, berhenti sejenak, baru membaca Fatihah. Tentunya dengan bismillahnya kalau madhab Imam Syafi'i. Kalau orang yang bermadhab Imam Syafi'i wajib membaca Fatihah dengan bismillahnya. Nah, ini sama, volumenya sama, bismillah dengan alhamdulillah podo. Sama-sama bismillahirrahmanirrahim kalau menjadi imam. Jadi bismillahnya juga keras sama ketika dia membaca alhamdulillah sampai akhir kalau menjadi imam. Nah, itu kalau bermadhab Imam Syafi'i. Tapi kalau bermadhab yang lain, yang mereka menyatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah, mereka dianjurkan membaca bismillah, ya, tapi mereka terkadang membacanya dengan sirron seperti ta'awud. Kemudian bacalah Fatihah. Baca Fatihah ini keseluruhannya. dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah ada 14. 14 tasdid yang harus dibaca saat membaca Al-Fatihah. Mulai dari bismillah di dalam lafaz Allah, di dalam lafaz Ar-Rahman dan di dalam lafaz Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillah Rabbi Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada 14, tidak boleh ditinggalkan. Malah kalau ada yang tidak dibaca tasdidnya dan itu merubah arti, membatalkan bacaan Fatihahnya. Membatalkan bacaan Fatihahnya harus diulang supaya bacaan Fatihahnya benar. Kalau tidak diulang terus sampai salam, berarti enggak sah salatnya. Paham ya? Jadi kalau ada tasdidnya dihilangkan dan itu merubah arti, maka bacaan Fatihahnya tidak benar. Ayat tadi itu tidak benar, harus diulangi. Bukan ulangi dari awal, ya ayat itu. Misalnya kita membaca, misalnya yang berubah arti itu iyaka. Iyaka kalau enggak ada tasdidnya berubah arti, misalnya. Dibaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in tanpa tasdid. Nah, ini berarti satu ayat ini enggak benar. Satu ayat ini tidak benar. Lah, wajib dia mengulangi. Mengulangi satu ayat ini dengan benar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak benar dilanjutkan sampai salam, berarti enggak sah salatnya. Makanya bacalah Fatihah min tasdidatiha dengan tasdid-tasdidnya. Paham ya? Karena itu syaratnya surat Fatihah ada 10. Syaratnya membaca surat Al-Fatihah di dalam salat ada 10, di antaranya muro'atu tasdidatiha, memerhatikan tasdid-tasdidnya. Salah satu syaratnya muro'atu tasdidatiha, ya, memerhatikan tasdid-tasdidnya. Nah, sehingga dikatakan di sini faida khafafta musaddadan faqad asqatta minha harfan. Maka jika kamu mentakhfif yang bertasdid, artinya yang ada tasdidnya tidak dibaca dengan tasdid, yang ada tasdidnya tidak dibaca dengan tasdid, maka kamu sama dengan menghilangkan satu huruf. Karena yang huruf bertasdid itu seperti dua huruf. Huruf yang bertasdid itu seperti dua huruf. Ketika kita membacanya tanpa tasdid, berarti menghilangkan satu huruf. Makanya itu bisa membatalkan bacaannya. Kalau dilanjutkan bisa membatalkan sholat. Wastahid fil farqi baina dhaq wa dhaq fi qira'atika fi shalah. Maka berusahalah dengan semaksimal mungkin membedakan, membedakan antara dhaq dan dhaq. Karena dalam surat Al-Fatihah enggak ada huruf dhaq. Di dalam surat Al-Fatihah tidak ada huruf dhaq. Yang ada dhaq. Nah, kita harus berusaha memperbaiki di dalam melafatkan, di dalam membedakan, dalam melafatkan mod dan dhaq. Jangan waladdallin, keliru. Waladdallin, keliru. Karena dhaq itu. Jadi walad ada perbedaannya. Kalau waladdallin, dhaq yang dibaca. Ini enggak benar. Yang benar waladdallin, walad beda dengan kok, kok, kok. Kalau kok melembung pipinya, kalau kok enggak, walau semaksimal mungkin ya membedakan antara dhot dan dha fi qiraatika fi shalah di dalam bacaanmu dalam sholat, khusus dalam sholat. Kalau di luar sholat, kalau di luar sholat tidak ada pengaruh sah dan tidaknya sholatnya, tapi kurang sempurna bacaannya, nggak ada pengaruh dalam kewajiban. Kalau ini ada pengaruh dalam kewajiban, makanya harus berusaha. Nah, sekalipun di luar itu kita harus belajar ya, melafadzkan. Wakul amin, dan katakanlah amin setelah selesainya daripada Al-Fatihah walallin. Ini jangan, kalau kita menjadi makmum, jangan imam baru selesai walin, baru titik makmum sudah amin. Yang lebih parah, imam belum selesai lin, makmum sudah amin. Ini enggak. Jadi melafadzkannya amin setelah membaca surat Fatihah itu disunahkan bagi orang yang sholat sendirian atau bagi orang yang sholat berjamaah, baik bagi imam dan makmumnya. Baik bagi imam dan makmumnya. Sholat sendirian disunahkan membaca aminnya. Sholat berjamaah juga disunahkan membaca amin. Siapa? Imam dan makmumnya. Dan afdolnya imam dan makmum di dalam melafadzkan amin itu bersamaan. Nah, karena itu biarkan imam selesai dan berhenti untuk mengambil nafas. Walau mollin, amin bareng-bareng. Jangan imam belum mengambil nafas, makmum sudah amin. Atau makmum imam belum selesai walau mollin, makmum sudah amin. Nah, ini keliru. Jadi afdolnya ya, selesainya imam di dalam mengambil nafas, baru imam dan makmum bersama-sama melafadzkan amin. Abum ini ya. Kenapa? Karena di dalam hadis, kalau imam amin, aminnya imam dan makmum bersamaan, itu berarti bersamaan dengan aminnya malaikat, yang akhirnya doanya imam dan makmum sama-sama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya di antaranya? Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu doa. Ini bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah artinya amin itu istajib. Artinya amin itu adalah istajib, terimalah ya Allah. Ijabahilah ya Allah. Itu artinya amin. Ini ada perbedaan kalau kita belajar dalam ilmu fikih, khususnya kita akan mendapatkan amin ini ada beberapa bahasa. Jadi ada amin tanpa tasdid mimnya. Tanpa tasdid mimnya. Ada macamnya amin tasdid mimnya. Nah, ini bisa dilihat di kitab Bijuri dan selainnya. Wala tasilhu biqaulika wala qali baslan. Larangannya jangan kamu sambung amin dengan perkataanmu wala qalin. Sambung wala qalina amin. Enggak boleh. Kenapa? Karena amin ini bukan ayat. Kalau kita sambung berarti menyambung ayat dengan, kalau surat satu dengan surat yang lainnya kita sambung enggak boleh, apalagi dengan bukan ayat. Jadi harus benar-benar di titik. Walau qalin titik baru amin. Jangan disambung. Enggak boleh. Enggak bisa haram. Nah, supaya membedakan di sini tamyiz dzikir anil Qur'an, supaya membedakan antara dzikir dengan Al-Qur'an. Wajhar fil bil qiraati fi subhi wal maghrib wal isya a'ni fi raka'atil ulayain illa an takuna ma'muman. Maka keraskan bacaan salatmu di dua rakaat pertama, baik di salat subuh, maghrib dan isya. Keraskan bacaan suratmu, yaitu surat Al-Fatihah dan surat yang lainnya, di dua rakaat pertama pada salat subuh, maghrib dan isya, illa antakuna ma'muman, kecuali kalau kamu menjadi makmum. Kecuali kalau kamu jadi makmum. Kalau menjadi makmum jangan dikeraskan. Kenapa? daripada Fatihah, baru imam membaca surat. Nah, yang terjadi di sini kan ya, yang terjadi di kebanyakan kan tidak. Walau qalin, amin, imam gak lama langsung baca surat. Lah makmum baca Fatihah, lek podo banter e, imam maca surat, makmum maca Fatihah. Tukaran, seperti orang tukaran akhirnya. Nah, di situ kan tugasnya makmum, saat imam membaca surat, tugasnya makmum mendengarkan bacaannya imam. Saat imam baca Fatihah, tugasnya makmum mendengarkan bacaan Fatihahnya imam. Saat selesai, imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk baca Fatihah, kemudian tugasnya makmum kembali lagi mendengarkan bacaan suratnya imam. Barangkali ada kesalahan, kekeliruan, makmum bisa mengingatkan imamnya. Nah, kalau nggak dikasih kesempatan, makmum baca Fatihah, imam baca surat. Kalau ada salahnya, makmum nggak bisa menerangkan. Makanya sunnahnya itu imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk menyelesaikan Fatihahnya, baru imam membaca surat. Di mana? Dua rakaat pertama salat subuh, maghrib dan isya. Kalau menjadi makmum. Wajhar bit ta'min. Tapi aminnya kalau menjadi makmum keraskan saat Fatihahnya imam, bukan Fatihahnya kita. Bukan Fatihahnya makmum, tapi Fatihahnya imam. Jadi kalau menjadi makmum jangan dikeraskan baca Fatihahnya. Tapi keraskan baca aminnya untuk Fatihahnya imam. Mengeraskan amin untuk Fatihahnya imam, bukan Fatihahnya makmumnya sendiri. Makmumnya selesai baca Fatihah, aminnya dibantu no, amin. Enggak. Amin Fatihahnya imam. Atau ketika sholat sendiri, kalau sholat sendiri keraskan aminnya. Sekalipun sholat sendiri keraskan aminnya. Nah, dalam sholat ada yang dianjurkan untuk dibaca surat-surat panjang. Ada yang dianjurkan untuk membaca surat-surat pendek. Waqra' fi subhi ba'dal Fatihah minas suwari tiwal minal fufasal. Bacalah di sholat subuh setelah Fatihah surat-surat panjang. Bacalah setelah Fatihah di sholat subuh surat-surat yang panjang. Sholat subuh. Surat-surat yang panjang. Apa surat panjang contohnya? Surat panjang contohnya itu seperti surat Al-Mumtahinah. Surat Al-Mumtahinah. Kemudian surat seperti surat ada surat apa di juz 27-28. Itu surat-surat yang panjang itu dianjurkan dibaca di sholat subuh. Di sholat subuh dianjurkan membaca surat-surat yang panjang. Wa fil maghrib min qisari, kalau maghrib dianjurkan disunahkan membaca surat-surat yang pendek, wa duha ke bawah. Kalau untuk sholat maghrib dianjurkan membaca surat-surat yang pendek, yaitu wa duha ke bawah. Nah, di sini disebutkan surat-surat yang panjang itu seperti al-hujurat. Al-hujurat sampai An-Naba. Surat An-Naba. Seperti surat itu. Kemudian kalau surat maghrib buat duha ke bawah. Zuhur, asar dan isya yang tengah-tengah. Enggak panjang, enggak pendek. Kalau surat zuhur, asar dan isya itu surat-surat yang enggak panjang, enggak pendek. Yaitu dari surat amma yatasaalun sampai buat duha. Buat duha enggak masuk, buat duha masuk di maghrib. Sampai wasyamsi wa duha. Itu untuk surat zuhur, asar dan isya. Ini pembagian. Nah, contohnya di sini wasama'i dzil buruj wa ma qaraba minas suwar. Nah, seperti contohnya wasama'i dzil buruj dan surat-surat yang menyerupainya, yang mendekatinya seperti wasamsi wa duha dan yang lain sebagainya. Kemudian wa fi subhi fi safar qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Subuh kalau kita dalam bepergian. Kalau kita salat subuh dalam bepergian dianjurkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tadi kan kalau sholat subuh dianjurkan untuk membaca surat-surat yang panjang. Tapi kalau kita musafir, musafir safar qasir, ya safar qasir, khususnya itu dianjurkan membaca surat. akhiri surah bitakbirir ruku. Dan juga jangan kamu sambung akhirnya surat dengan takbir ruku. Walam yakullahu kufuwan ahadun, Allahu Akbar, jangan disambung. Kasih titik. Walam yakullahu kufuwan ahad, berhenti. Baru takbir untuk ruku, jangan disambung. Walakin ufsil bainahuma bimikdar subhanallah, akan tapi pisahlah antara akhir surat dengan takbir untuk ruku dengan ukuran mengucapkan subhanallah. Wa kun fi jami' qiyamik mutarriqan qasiran nadharak. Jadikan dirimu dan jadikan di seluruh berdirinya kamu merunduk. Merundukkan kepala. Di selama kita berdiri dianjurkan untuk merundukkan kepala. Qasiran nadharak ala musalla. Jadikan pandanganmu hanya tempat sujudmu. Merunduk, jadikan pandanganmu tempat sujudmu. Kenapa? Fadzalika ajma'u lihammi. Karena itu lebih memfokuskan hatimu. Lebih memfokuskan hatimu. Wa ajdar lihudhuri qalbik. Dan lebih mendekatkan untuk konsentrasinya kamu. Kita sholat menghadap tempat sujud, ini nggak ada pandangan lain, jadi kita bisa lebih fokus, lebih konsentrasi. Tapi kalau kita melihat depan, ini akhirnya nggak fokus, nggak konsentrasi. Kenapa? Yang kita lihat, apalagi kalau kita sholatnya jauh dari tembok, ini akhirnya banyak, sehingga fokus dan konsentrasi itu sulit. Karena itu kalau kita sholat sunnah dekat dengan tembok, supaya apa? Pandangan kita enggak lebar, enggak luas, enggak lebar, enggak luas, pendek. Apalagi kalau kita bisa merunduk, enggak ngelihat yang lain, loh, ini bisa lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih fokus. Tapi kalau kita lihat depan, ini enggak kurang, kurang. Lihat. Orang kalau mau semedi, dia nggak mungkin berada di tempat yang macam-macam. Paling banyak orang semedi dengan menutup matanya. Kenapa? Lebih fokus. Karena kalau dia membuka matanya, dia akan melihat di hadapannya, di sekitarnya. Akhirnya nggak bisa fokus. Pasti dia memejamkan mata. Untuk apa? Supaya bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi. Sama dengan saat sholat, dianjurkan untuk selalu melihat tempat sujud, nggak melihat kanan dan kiri, melihat tempat sujud agar bisa lebih fokus dan konsentrasi. Wa iyyaka an tatafita yamina wa shimala fi sholatik, hati-hati